وصلنا إلى قوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صحيح لهنا؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. في أي باب نحن؟ باب؟ نعم؟ باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Berarti masalah apa? Babnya. Bab tentang masalah cinta. Syirik kepada Allah dalam masalah cinta. Yani mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama sudah dibahas, maka sekarang dalil kedua yang juga berkaitan dengan masalah ini. Allah katakan qul in kana aba'ukum. Katakan jika bapak-bapak kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian wa azwajukum istri-istri kalian wa ashiratukum keluarga kalian kerabat kalian atau amwalun iqtaraftumuha dan juga harta yang kalian dapatkan wa tijaratun takshawna kasadaha dan perdagangan-perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan tempat-tempat masakinu tardawunaha yang kalian ridhoi. Kalau itu semua ahabbu ilaikum, kalau itu semua lebih kalian cintai minallahi wa rasulih daripada Allah dan rasulnya wa jihadin fi sabilih dan jihad di jalannya fatarabbasu maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih sampai Allah datangkan perintahnya. Wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam syarahnya dikatakan amarallahu taala nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yatawa'ada min man ahabba ahlahu wa malahu wa ashiratahu wa tijaratahu wa maskanahu fa'atharaha aw ba'daha ala fi'li ma awjabahu Allah alaihi min al-a'mal allati yuhibbuha Allah ta'ala wa yardaha kal hijrah wal jihad wa nahwi dhalik. Kata beliau rahimahullah asy-syarih bahwa Allah memerintahkan nabinya qul katakan ai katakan wahai Nabi Muhammad SAW katakan wahai Rasul kepada mereka in kana aba'ukum ila akhirih. Berarti perintah dari Allah kepada nabinya untuk mengancam. Ayyatawa'ad. Yatawa'ad dari kata wa'id. Ancaman. Allah perintahkan nabinya untuk mengancam. Mengancam siapa? Mengancam orang-orang yang lebih mencintai keluarganya. Lebih mencintai hartanya. Kerabatnya. Perdagangannya. Tempat-tempat tinggalnya. Fa'atharaha. Maka mereka lebih mementingkan semua itu. Atau sebagiannya. Daripada apa yang Allah wajibkan. Lebih mementingkan perkara-perkara tadi daripada apa yang Allah wajibkan dari amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hijrah, jihad dan lain-lainnya. Maka fatarabbasu, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah. Ini ancaman. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah sampai Allah memutuskan keputusannya, sampai datang keputusan Allah, perintah Allah. Kal hijrah wal jihad karena berkait dengan apa yang dibahas sebelumnya dan setelahnya dan juga berkait dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ketika mereka disuruh untuk hijrah ke Madinah. Tidak semuanya hijrah, ada yang berat meninggalkan tempat tinggalnya. ada yang berat meninggalkan istrinya yang tidak mau masuk Islam. Ada yang berat meninggalkan kerabat-kerabatnya. Ada yang berat meninggalkan keluarganya yang masih musyrik, masih kafir. Macam-macam. Maka ketika terjadi perang Badar, mereka dipaksa untuk ikut bersama musyrikin. Qanibna a'azakumullah. Allah katakan ketika mereka terbunuh di barisan musyrikin. Qal fima kuntum? Mengapa kalian? Di pihak mana kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang-orang lemah di muka bumi. Apa jawab Allah SWT? Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas dan kalian bisa hijrah? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang disebutkan oleh Allah pada ayat qul in kana aba'ukum. Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, perdagangan kalian yang kalian takutkan kerugiannya, kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu. Demikian pula jihad para munafikin mengatakan inna buyutana aurah, tapi rumah-rumah kami perlu dijaga. Disuruh jihad beralasan dengan rumah-rumahnya. Diperintahkan yang lain untuk jihad, jawabannya hampir sama, hanya dengan dunia yang berbeda. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami disibukkan oleh harta kami, keluarga kami, anak-anak kami. Mintakanlah ampun untuk kami. Kami enggak bisa ikut. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah yang disuruh oleh Allah untuk ancam mereka. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Al-Imad ibn Kathir rahimahullah, in kana hadhil asya, kalau perkara-perkara yang sudah disebut tadi, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu. Kalimat fatarabbasu, kata Ibnu Katsir, ayin tadiru mada yahullu bikum min iqabih. Tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari azabnya, dari balasannya. Rawa al-imamu Ahmad wa Abu Dawud, wa lafdu lahu, lafad Abu Dawud rahimahumullah, dari hadis Abu Abdurrahman Al-Khurasani, dari Atha Al-Khurasani, dari Nafi', dari Ibn Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallata Allah alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian sudah berjual beli dengan cara bai'ul 'inah, 'inah dari kata mu'ayyan, jual beli dengan barang yang tetap, tidak berpindah, tidak berubah. Yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa ini makna dari bai'ataini fi bai'ah. Dan saya cenderung kepada pendapat beliau. Bai'ataini fi bai'ah, jual beli dalam satu majlis. Bagaimana jual beli dalam satu majlis? Bai'ul 'ainah, menjual barang dan membeli barang yang sama, hanya untuk mengakali riba supaya boleh. Ada orang datang mau pinjam uang 1 juta. Dikatakan boleh, tapi nanti tahun depan kamu bayar 1.200.000. Orang itu menyatakan, ada riba, haram. Taib, kalau itu haram, kita jual beli saja. Gini, kamu kan mau berdagang dengan untung. Oh iya. Kamu beli jam dari saya dengan hutang 1.200.000. Tahun depan kamu bayar. Saya jual jam saya kepadamu 1.200.000 tahun depan. Diterima. Saya beli. Dengan 1.200.000 tahun depan. Baik. Sekarang saya beli jam kamu. 1.000.000 kontan. Ini betul-betul mantap di hati saya pendapat Syekh bin Baz. Bahwa bay'at ini fi bay'ah adalah bay'ul inah. Yaitu jamnya kembali ke dia. Kembali ke pemilik. Ini muta'ayyinah. Bendanya itu-itu juga. Kembali. Tetapi lihat. Orang itu punya utang berapa? 1.200.000. Dapat uang kontan berapa? 1.000.000. Saya beli 1.000.000 kontan. Dia pulang tidak bawa jam. Tidak bawa apapun. Hanya bawa uang kontan 1.000.000. Berapa utangnya dia? 1.200.000. Ya sama saja dengan yang tadi. Kamu pinjam 1.000.000, bayarnya 1.200.000 ya. Oh, enggak boleh, itu haram. Kalau gitu kita beli jual beli saja. Begini, kamu beli jam saya 1.200.000 dengan hutang tahun depan, tempo. Setelah itu saya beli dengan kontan 1.000.000. Kamu kan dapat uang kontan. Iya ya, ini jual beli. Dia merasa jual beli. Padahal itu tetap haram. Sehingga sering terjemahan bebasnya, kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi. Ada dua tafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkannya dengan diktator. Ekor sapi kadang-kadang dipakai sebagai cemeti, mencambuk seseorang. Artinya memaksa manusia dengan cambuk. Tetapi yang kedua, yang ini wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepadanya, karena berkaitan dengan yang kedua. Raditum bizzara. Artinya, kalian ridho dengan peternakan. Sapi dan sejenisnya. Waraditum bizzara. Ini beriringan. Dan kalian ridho dengan perkebunan. Artinya dengan dunia. Jual belinya dengan cara riba, kalian lebih mementingkan peternakan kalian dan sapi-sapi kalian dan juga kebun-kebun kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, maka niscaya Allah akan timpakan pada kalian kerendahan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan dicabut kembali kerendahan tersebut, kehinaan tersebut, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini juga barakallahu fikum semakna dengan ayat tadi, bahwa hendaklah kalian jangan meninggalkan jihad hanya karena dunia, karena perkebunan, karena peternakan, karena riba, karena urusan keuntungan. Jangan. Jangan meninggalkan jihad karena dunia. Dan ketika sudah menimpa kaum muslimin kehinaan, kerendahan, diinjak-injak, dijajah dan sebagainya, maka perintahnya adalah farji'u ila dinikum. Karena Allah enggak akan mencabutnya kembali sampai kalian kembali kepada agama kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Fala budda min isari ma ahabbahu Allahu min 'abdihi wa aradahu. Maka harus isar lebih mementingkan. Ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, itu ithar. Lebih mementingkan apa yang Allah cintai dari hambanya. Dan apa yang aradahu, apa yang Allah inginkan dari hambanya, itu lebih dipentingkan. Ala ma yuhibbuhu al-'abdu wa yuriduhu, daripada apa yang diinginkan oleh si hamba dan apa yang dicintai oleh si hamba. Hamba tadi mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan yang lain. Maka hendaklah pentingkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Fayajibu ma yuhibbuhu Allah. Banyak salah cetak ya. Tanpa titik. Yuhibbu. Ainul kalam. Fayuhibbu ma yuhibbuhullah wa yubghid ma yubghiduhullah. Yang salah cetak diperbaiki. Jim itu harusnya tanpa titik. Ha. Fayuhibbu bukan fayajibu. Wa yuwali fihi wa yu'adi fihi. Hendaklah mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, dan berwala, berloyal karena Allah, memusuhi juga karena Allah. Wa yutabi'u rasulahu, dan mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam, kama taqaddama fi ayatil mihnah, sebagaimana telah lewat dalam ayatil mihnah. Apa ayatil mihnah? Hah? Enam. Kayaknya yang baru datang yang enggak tahu. Apa itu ayatul mihnah? Hah? Kayaknya ada anak baru tadi. Naam, anak baru. Apa ayatul mihnah? Barakallahu fiik. Sayang. Sekian pelajaran kamu ketinggalan. Maka ayatul mihnah. Naam, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Baik. Dijuluki oleh para ulama dengan ayatul mihnah karena itu adalah sebagai tes bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama fi ayatil mihnah, sebagaimana kita dapatkan faedah dalam ayatul mihnah, demikian pula kita dapatkan dalam ayat ini, qul in kana aba'ukum ila akhirih. Apa itu? Harus mencintai apa yang dicintai Allah, harus membenci apa yang dibenci Allah, berwala mencintai karena Allah dan memusuhi karena Allah. Wa yutabi' rasulahu, dan mengikuti rasulnya SAW, dan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah. Dalil ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu. Berkata al-musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi paling dicintainya, lebih dari anaknya, lebih dari bapaknya, dan lebih dari manusia seluruhnya. Ini juga semana atau mengandung pula masalah tauhid al-mahabbah, mengesakan Allah dalam kecintaan. Dan juga membenarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bahas, yaitu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila akhir. Disebutkan bapak-bapak kalian, anak-anak kalian. Dalam hadis ini pun sama. Tidak beriman salah seorang kalian sampai menjadikan aku yang paling dicintainya lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Tapi ini kan rasul. Kalau itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita bahas bahwa cinta pada Allah berarti harus cinta kepada yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulnya SAW. Maka kita cinta Rasulullah karena kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Qala fi syarhihi ayyul Bukhari wa Muslim akhrajahu bi alif alif al-ithnain akhrajahu ayyul Bukhari wa Muslim. Wa qawluhu la yu'minu ahadukum ayyul iman al-wajib. Maksudnya iman yang wajib. Al-muradu kamaluhu, iman yang sempurna. Hatta yakuna ar-rasul ahabba ila al-'abdi, hingga seseorang, sehingga Rasulullah SAW lebih dicintai oleh seorang hamba daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada manusia seluruhnya. Bal wa la yahsul hadzal kamal illa bi an yakuna ar-rasul ahabba ilayhi min nafsihi. Bahkan tidak akan didapatkan kesempurnaan iman hingga Rasul lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Bukan hanya bapaknya dan anaknya, manusia seluruhnya, bahkan dari dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu dikisahkan bahwa Umar mengatakan, "La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi." Kata Umar, "Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Faqala, maka Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, "Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Ya Umar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku menjadi yang paling engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ini belum sempurna. Sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, "Fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi." Maka engkau sekarang ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi menyatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar. Sekarang sempurna. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi dengan nomor hadis 6632. "Faman qala innal manfi huwa al-kamal, fa in arada al-kamal al-wajib alladhi yudammu tarikuhu wa yu'arrad lil-'uqubah faqad sadaq. Wa in arada annal manfi al-kamal al-mustahab fahada lam yaqa' qat fi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam. Qalahu Syekhul Islam rahimahullah di dalam Al-Kalam ala Haqiqatil Islam. Kata beliau, adapun orang yang berkata atau siapa yang berkata bahwa yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Berarti apa terjemahannya? Kalau yang dinafikan kesempurnaan iman, la yu'minu. Kalimatnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ila akhirih. Diterjemahkan, tidak sempurna iman seseorang hingga menjadikan aku lebih dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Berarti yang dinafikan kesempurnaannya, bukan dinafikan secara keseluruhan. Tidak beriman seseorang berarti kafir seseorang. Ada yang berpendapat itu yang dinafikan bukan keimanan secara seluruhan, tapi kesempurnaannya saja. Berarti tidak sempurna iman seseorang. Kata beliau, Asy-Syari rahimahullah, kalau ada yang berpendapat bahwa yang dinafikan adalah kesempurnaannya, maka dilihat apakah yang diinginkan dengan kesempurnaan tadi. Kalau dimaksud dengan kesempurnaan-kesempurnaan wajib, boleh. Tetapi kalau kesempurnaan itu kesempurnaan yang tidak wajib, yang anjuran saja, mustahabbah, maka itu tidak ada dalam ucapan Allah, dalam ucapan Rasul, kalimat la yu'minu, tidak beriman, menafikan kesempurnaan yang mustahabbah. Tidak mungkin. Mafhum. Apa gini? Barakallahu fikum. Kesempurnaan ada dua. Ada kesempurnaan al-kamal al-wajib, ada al-kamal al-mustahab. Kalian lihat salat. Salat tanpa mengerjakan yang mustahabbat, sah apa enggak sah salatnya? Sah salatnya. Bagaimana kalau meninggalkan rukun-rukun salat? Batal salatnya. Bagaimana kalau meninggalkan sesuatu yang wajib? Seperti doa bagi yang berpendapat wajib. Doa setelah tasyahud. Allahumma inna a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min syarril mahyi wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Itu para ulama menyatakan wajib. Kalau itu ditinggalkan, salatnya sah atau tidak sah? Dia bukan rukun. Salatnya tetap sah. Tapi dia dosa meninggalkan kesempurnaan. Berarti kesempurnaan ada dua, ada yang harus, ada yang mustahab. Kalau mustahab ditinggalkan dia enggak dosa. Tapi kalau yang penyempurna, yang wajib, ditinggalkan dosa. Kita kembali pada iman. Al-iman kamal. Al-iman, kesempurnaan iman dengan sekian perkara. Kamu mengerjakan salat, sempurna imannya. Kamu enggak mengerjakan salat, enggak sempurna imannya. Enggak sempurna apa kafir? Tapi tergantung. Beberapa ulama menyatakan tergantung apa sebabnya dia meninggalkan. Kalau juhudan dia kafir. Tayyib, al-muhim. Di dalamnya ada salat, ada siam, ada haji, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah yang wajib disebut zakat. Ada sedekah yang am, yang tidak wajib. Tayyib. Kalau dia mengerjakan sedekah yang sunnah, bertambah imannya. Iya kan? Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazid bitta'ah, akan bertambah dengan ketaatan. Sedangkan ketaatan ada yang mustahabbat, ada yang wajibat, ada perkara yang sifatnya usul. Usulan. Baik. Ini semua perintah. Dan semua kalau dikerjakan, iman akan semakin lengkap. Kalau yang ditinggalkan usul, hilang imannya. Iya kan? Kalau yang ditinggalkan yang wajib-wajib, dia dosa. Tapi iman masih ada. Tidak kafir. Tapi dia dosa. Tapi yang mustahabat kalau ditinggalkan, dia tidak dosa. Tapi iman tidak sempurna. Berarti dua ini penyempurna. Tetapi yang ini intinya iman. Ditinggalkan, hilang iman. Yang ini namanya yang disebutkan tadi sebagai kamal. Kamal al-iman. Berarti kamalul iman ada yang wajib, ada yang mustahabbah. Kalau dia tinggalkan yang mustahabbat, dia tidak dosa. Walaupun imannya yanqus. Berkurang. Karena dia tidak mengamalkan ketaatan-ketaatan tadi yang mustahabbat. Kurang sempurna. Tapi kalau meninggalkan yang wajib-wajib, dia dosa. Baik, sekarang yang mana? Yang dikatakan oleh mereka, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Hadis ini, kata mereka, yang dinafikan nafyul kamal. Nafyul kamal. Yang dikatakan tidak beriman, bukan tidak punya iman, tetapi tidak sempurna keimanannya. Taib, kata beliau, yang mereka berkata bahwa itu yang ditiadakan hanya kesempurnaan. Kalau berpendapat kesempurnaan-kesempurnaan yang wajib, yang ini, maka kami sepakat. Artinya dia dosa. Tapi kalau dikatakan kamalnya kamal yang mustahabbah, tidak mungkin. Tidak ada dalam Quran wala sunnah dinafikan tidak beriman mereka dalam keadaan yang dinafikan yang sunnah-sunnah. Tidak ada. Imma ini wa imma ini. Barakallahu fikum. Wa imma mencakup kedua-duanya. Sehingga berarti orang yang lebih mencintai dunianya, aba'ukum wa amwal, aba'ukum wa abna'ukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ila akhirih. Kalau itu lebih kalian cintai daripada Allah, apa hukumnya? Musyrik? Musyrik, syirkul mahabbah. Harusnya sholat di masjid, dia lebih mementingkan tokonya. Bagaimana hukumnya? Musyrik syirkul mahabbah. Qul in kana aba'ukum. Ila akhirih. Pas? Tidak. Karena maksudnya pada yang kedua. Itu kewajiban kedua. Yang wajib-wajib. Kamu dosa. Kenapa lebih mementingkan tokomu daripada sholat jamaah? Dosa kamu. Tetapi tidak dikatakan kafir. Tetapi kalau sudah mencintai sesuatu lebih daripada Allah, dalam perkara usul ditinggal, dalam perkara-perkara yang sifatnya tonggak-tonggak keimanan, kufur. Kufur. Kamu jangan sholat, jangan puasa. Siap. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Loh kenapa? Katanya bos saya suruh tinggalkan. Ya sudah. Loh, ini perintah Allah untuk sholat, untuk puasa. Kafir atau tidak kafir? Kafir. Lihat aku dan Azagullah perbedaannya antara keduanya. Jadi jangan seperti haula, para mutatarrifin, orang-orang yang ekstrim dari kalangan khawarij dan sejenisnya, memakai ayat qul in kana abaukum untuk mengkafirkan kaum muslimin hanya karena kaum muslimin lebih mementingkan perkara dunia daripada perintah Allah dalam perkara yang wajibat. Itu tidak sampai pada kekafiran, tapi dosa memang. Ayat bisa dipakai sebagai hujjah, tapi tidak sampai mengkafirkan mereka. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Ada anak-anak muda mengkafirkan orang tuanya. Gara-gara saya diperintah, dalam tanda petik dikomando. Dikomando oleh imamnya. Berangkat. Harus kamu melaksanakan tugas. Kata imam yang dibaiat oleh dia. Kemudian dia berangkat pada orang tuanya. Dia bilang sama orang tuanya, saya akan berangkat begini, begini, begini. Nak, kamu begini, kamu begitu, jangan berangkat dulu. Ini abi perlu dengan kamu, ibumu juga perlu ini dan sebagainya. Dilarang oleh orang tuanya. Saya akan berangkat jihad, fisabilillah. Kalau bapak ibu menghalangi saya, maka engkau terkena ayat Allah, kul in kana aba'ukum. Dan ini terjerumus dalam syirkul mahabbah, katanya. Maka abi dan ummi musyrik, kafir. Ini mengerikan sekali. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan ghulu wa tatarruf. Dan ini yang dikatakan dengan pemikiran khawarij. Dan ini yang dikatakan dengan komando hizbiyah. Dalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhidayah wa rahmah. Lana wa li jami'il muslimin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.